Mitra bisnis, Kwik Yanggi melihat, persoalan yang dihadapi oleh Uni Eropa memang masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, serta membayangi kondisi ekonomi global. Di sisi lain, Kwik Yanggi juga melihat, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas masih akan terjadi di negara kita, bukan saja tahun depan, tetapi juga dalam beberapa tahun mendatang, bahkan bisa terjadi hingga ratusan tahun lagi. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, menurut visi Bapak, jika pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas memang masih terjadi, langkah apa yang bisa dilakukan pebisnis lokal? Bisnis lokal? Oh, tidak banyak yang bisa diantisipasi. Nikmati saja. Jadi pabrik-pabrik yang sudah ada, yang sudah mapan-mapan, teruskan saja. Inovasi dikit, ganti-ganti ini, lalu laku lagi gitu. Oleh karena konsumennya akan diguyur uang setiap tahun ratusan triliun. Ratusan triliun yang masuk ke pegawai negeri itu kan daya beli semua. Tetapi yang bocor itu digelontorkan dalam jumlah yang ratusan miliar. Itu badan anggaran itu yang bocorkan ratus-ratusan miliar. Itu kan daya beli semua, tapi di sektor yang orang kaya gitu. Makanya di sini orang asing kan terkejut sekali kalau masuk ke Senayan City kemana-mana. Loh kok kayak begini? Barang merek satu tas harganya 30 juta. Mobil Rolls Royce, Bentley begitu banyak. Lantas, apakah birokrasi kita juga masih akan sama dalam beberapa waktu ke depan, Pak Kwik? Iya, sama. Terus kemudian tidak ada ketegasan, tidak ada keberanian. Kadang-kadang kan infrastruktur tidak bisa dibangun karena tanahnya tidak bisa dibebaskan. Nah, itu tidak melulu sampai jalan Trans Jawa sampai sekarang nggak ada, lucu. Apakah memang sama sekali tidak ada upaya dari kementerian kita untuk menerobos ekonomi dualistik yang membuat pertumbuhan ekonomi kita jadi tidak berkualitas? Ada. Ya, boleh dikatakan sama sekali. Yang ada adalah iklan. Menterinya bayar iklan supaya nongol di TV terus mengepalkan tangannya dikepalkan. Mang, kita harus begini. Menteri menjadi bintang iklan untuk dirinya sendiri, memuji kementeriannya sendiri. Mana ada di dunia ada menteri menjadi bintang iklan untuk kementeriannya, untuk dirinya sendiri? Itu kan setan semuanya ini. Betul atau tidak? Saya lihat ini loh, ini gimana ini? Just do it, jangan ngomong terus di iklan, bayar lagi iklannya. Demikian Kwik Yanggi, saya Kiki Wijaya.